إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمسلمين رحمني ورحمكم الله masih melanjutkan pembahasan daripada Mas'alatul Hajar. Al-Hajar di Farasin Al-Ghairi telah selesai kita pembahasan terkait dengan Hajar di Falas. Kemudian kita telah masuk kepada Hajar di Ghairi. Dan yang dimaksudkan dengan hajar li ghairi adalah hajar as-safar, hajar as-safar. Dan ahlu as-safar ini ada tiga: as-saghir, as-safi, dan al-majnun. Anak kecil, idiot, yakni mengalami keterbelakangan mental, dan orang gila. Hajar as-safar ini berbeda dengan hajar falas dari sisi hajar as-safar ini terkait untuk kepentingan dirinya sendiri, yakni kepentingan daripada pemilik harta itu sendiri. As-sawir as-safi, orang yang dihajar, ditahan hartanya. Sedangkan hajar falas ini terkait dengan hak-hak orang lain. Kemudian hajar safar ini harta dipegang oleh walinya, sedangkan hajar falas ini pegang dikuasai oleh negara, oleh hakim. Kemudian pembahasan yang telah lewat pula bahwasannya yang paling berhak daripada wali adalah bapaknya, Abu Humur Rasyid. Ini yang pertama, awalul awliya di hajar as-safar, yang paling utama untuk memegang harta daripada anak yang masih kecil atau safi atau majnun. Jika sudah tidak ada ayahnya, maka berpindah kepada al-musi, orang yang diwasiatkan oleh si ayah. Tentunya sang ayah mengetahui orang yang paling tepat untuk kemaslahatan daripada harta anaknya yang masih kecil atau yang mengalami keterbelakangan mental atau yang mengalami kehilangan. Dan jika tidak ada yang diberi wasiat, maka hakim memutuskan perwalian kepada orang yang paling kasih sayang terhadapnya, terhadap anak yang bersangkutan dari kalangan kerabatnya. Al-Asfaq, Al-A'raf, dan Al-Aman. Al-Asfaq jadi maksudnya Al-Ahab, orang yang paling kasih sayang. Kemudian orang yang paling mengerti tentang kemaslahatan harta, karena harta tersebut nantinya untuk dikembangkan supaya harta tersebut tidak habis. Dan orang yang paling mengerti tentang pengalokasian harta tersebut dari sisi kemaslahatan dan kebutuhan anak yang di bawah perwaliannya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling amanah, karena harta tersebut adalah amanah, pengalokasiannya juga amanah, dan anak yang di bawah perwaliannya juga amanah. Dengan itu maka harus terkumpul, tentunya dalam hal ini hakim yang memutuskan, terkumpul padanya tiga sifat dan tiga kriteria yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang memiliki kecukupan, keluasan harta, maka hendaknya dia istighfar, menjaga kehormatannya dan tidak mengambil sedikit pun daripada harta orang-orang yang di bawah perwaliannya. Jadi orang yang menguasai dan menjadi wali anak yatim misalnya, ataupun anak-anak yang keterbelakangan mental, itu bukan dalam rangka mencari keuntungan dunia dari itu, tetapi itu adalah ibadah yang besar, yang tinggi nilainya. Kalau dia memiliki keluasan rezeki dari pintu-pintu rezeki yang lainnya, dari usaha dia, dari kerjanya, aisyahnya, mungkin dari investnya dan yang semisalnya, maka jangan sedikit pun mengambil daripada harta yang dia kelola, milik daripada anak kecil tersebut atau anak yatim atau orang gila atau orang yang mengalami keterbelakangan mental. Ini yang pertama, kondisi pertama terkait dengan harta anak yatim terkhusus dan harta-harta orang yang di bawah perwaliannya dari kalangan hadir safa. Maka keadaan yang pertama ini, jika Allah SWT memberikan kecukupan kepada dia, jangan mengambil sedikit pun, karena dia memang tidak butuh diberi kecukupan oleh Allah SWT harta yang berlimpah. Sedangkan anak-anak tersebut, mereka jauh lebih butuh untuk nanti usia saat mereka telah balik misalnya, telah siap menikah, menjalankan lembaran kehidupan berumah tangga. Mereka lebih berhak dan lebih butuh terhadap harta tersebut. Dan juga karena ini adalah ibadah yang paling besar, mengharapkan pahala tentunya dari Allah SWT, itu yang paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kana ghaniyan falyastakfif. Berapa siapa yang diberi oleh Allah kecukupan harta makan dan tidaknya dia berhati diri, jangan mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Bukan sebaliknya, membuat yayasan anak yatim tujuannya untuk istismar, mengambil keuntungan daripada hal tersebut. Maka harta daripada anak yatim, Allah musta'an. Dan Rasulullah SAW menyatakan, man yasta'afif a'arfahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatan dia. Dengan tidak mengambil harta anak yatim, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Keadaan yang kedua yang menyatakan memakai anak fakiran kalau yakul bil ma'ruf. Ini keadaan yang kedua. Dan siapa saja yang fakir, sedangkan dia diberi amanah untuk menjadi wali bagi anak yatim dan yang semisalnya, jadi fayakul bil ma'ruf. Di saat dia kemudian mengembangkan harta tersebut dan dia tahu tata cara mengembangkannya, bukan menghabiskannya, mengembangkannya, maka hendaknya dia memakannya, artinya mengambil dari harta tersebut bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa itu cara yang ma'ruf? Wa huwa al-akhal. Min kujrati mitlihi al-kifayatihi. Ini makna daripada al-ma'ruf. Yani al-akhal. Min kujrati mitlihi al-kifayatihi. Yang paling sedikit dari upah orang yang semisalnya atau kebutuhannya. Mana yang lebih sedikit? Itu yang diambil. Misalnya, seandainya seseorang itu bekerja, katakanlah dia sebagai seorang yang mengelola harta sejumlah dengan harta anak yatim tersebut yang dia pegang, kewalinya. Maka kira-kira keumumannya berapa gaji dengan harta sekian itu untuk kemudian dia kembangkan seperti apa yang telah dia kembangkan, perkiraan itu gajinya seberapa kalau seandainya dia digaji. Ini kadang-kadang miskinnya dia ya, fakir. Kalau seandainya dia digaji, gajinya berapa? Katakanlah gajinya 1 bulan ditaksir ya 1 juta. Sedangkan kebutuhan dia sehari-hari berapa? Kebutuhan dia sehari-hari berapa? Kebutuhan dia cukup 900 ribu. Maka al-aqal min ujrati mithlihi aw kifayatihi. Mana yang lebih aqal? Yang lebih sedikit tentunya adalah kifayahnya. Maka dia mengambil kifayahnya tersebut. Di saat dia mengembangkan harta anak yatim, maka dia ambil secukupnya untuk kebutuhan dia. Kifayahnya. Bukan mengambil, saya kalau digaji ini kira-kira gaji saya 1 juta. Saya ambil 1 juta ya. Paling aku lebih mau ambil yang paling sedikitnya dari kebutuhan dia ataukah ujrohnya. Kalau seandainya ternyata kebutuhan dia itu 1,5 juta, sedangkan gaji semisal orang yang seperti dia ini hanya 1 juta, maka dia jangan mengambil 1,5. Dia mengambil al-aqal, yang paling sedikitnya, antara ujrohnya, ujroh mithlihi atau kifayahnya. Itu makna daripada kalimat wa huwa al-aqal bi ujrati mithlihi aw kifayatihi. Jadi demikian penjelasan terkait dengan hajar dibalas dan hajar Safa. Dan untuk hajar Safa ini, ya, terangkat daripada hajarnya terkait dengan anak kecil, maka hingga dia balik dan rosyid. Rosyid itu artinya adalah tasarruf bil mal. Dia sudah bisa mengalokasikan harta dengan baik. Sudah balik, kemudian dia mampu mengalokasikan dengan baik. Maka serahkan hartanya, kembalikan amanahnya. Ini adalah harta kamu. Saya kembangkan dan sekarang berada diinvestasikan pada usaha ini dan itu. Jumlah harta kamu, saham kamu sekian. Penghasilan biasanya secara rata-rata isinya penghasilan tidak tetap karena ini adalah invest. Jadi hasil secara persentase berbeda dengan bunga yang ditentukan. Bagi hasil ditentukan setiap bulannya, ini namanya riba. Ini mudharaba, invest, dan bukan melewati riba ditaruh pada seorang pengusaha yang memang niatnya membantu. Harta kamu 100 juta diinvestkan di sana, setiap bulannya biasanya mendapatkan sekitar antara 10 sampai 15 juta. Ya, kadang 10, kadang 11, kadang 12. Maksimal 15 harinya itu adalah antara 11-12 misalnya. Ini harta kamu. Kalau sudah balik dan rosyid. Ya. Sebelum rosyid, maka rosyid itu artinya paham bagaimana mengalokasikan harta. Maka jangan dikasihkan. Sehingga Allah perintahkan untuk diimtihan, diuji, diberi harta, kemudian dia alokasikan kemana dia mengalokasikan. Pada perkara yang membuat perusakan, ataukah dia sudah amanah terhadap hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wabdalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut hingga sampai usia mereka siap menikah. Kalau kalian melihat pada mereka itu terus kemampuan mengalokasikan harta dengan benar, dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kepada mereka harta mereka. Adapun jika harta itu punya orang yang gila, maka selamanya tentunya dipegang oleh walinya, kecuali kemudian sembuh dari kegilaan, kembali akalnya, dan kembali sifat rusd yang ada pada dirinya, menjadi seorang yang rusyid. Baik, masuk kepada pembahasan berikutnya, bab usul. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, bab usul, bab tentang usul. Usul itu secara bahasanya adalah qat'ul munazaah, memutus sengketa, menghilangkan konflik. Adapun secara istilah syar'i, maka sulh artinya adalah akhdud, akhdud yang tawassalu bihi ila qat'in nizaa' bainal mutakhasimain, yang menghantarkan dengan akad tersebut, akad itu perjanjian, kesepakatan, akad itu yang menghantarkan kepada qat'un nizaa', terputusnya konflik, selesai sengketa di antara dua orang yang bersengketa. Itu makna daripada sulh. Dan perkara ini diperintahkan di dalam Al-Qur'an, atau paling tidaknya adalah ditakrir di dalam Al-Qur'an. dinyatakan sebagai kebaikan. Allah menyatakan wasulku khair. Surah Nisa ayat 128. Dan suluk itu bagus. Suluk biasa diterjemahkan dengan damai. Sudah damai saja. Ini dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau menyatakan asruku jaizun bainal muslimin. Sulh itu boleh antara kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan berdasarkan itu semua kaum muslimin sepakat atas kebolehannya. Dan sulh ini banyak sekali ragamnya, contoh-contohnya damai antara pihak muslimin dengan orang-orang kafir yang disebut dengan gencatan senjata. Ini juga termasuk daripada sulh. Kaum muslimin dengan orang-orang kafir hati. Sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah SAW, sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Yang ditentukan masanya 10 tahun. Meskipun sebelum sampai 10 tahun, orang musyrikin melanggar perjanjian tersebut dan terjadi akhir di situ terjadi suluh. Perjanjian damai di atas senjata tidak boleh saling menyerang satu dengan yang lain. Yang tentunya dengan itu terhasilkan rohak bagi kaum muslimin, mota mereka, ya, dan mereka bisa menata kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan mengatur strategi dan siasat untuk ke depan bisa telah selesai dan telah habis masa suluh tersebut, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga segala macam kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi suluh itu bukan kemudian menyebabkan seorang muslim hilang kewaspadaan di saat terjadi suluh. Justru hal tersebut membuat mereka semakin waspada, hanya membuat mereka murtad dari satu sisi. Tidak khawatir akan adanya serangan-serangan diadakan dari sisi sana, tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan semaksimal mungkin. Itu pada masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga termasuk suluh yang diperbolehkan antara dua orang, satunya orang baik, satunya orang yang zalim, supaya tercegah dari kerusakan yang lebih besar. Maka dilakukan suluh antara orang yang baik tadi dalam satu sengketa dengan orang yang zalim. Kalau orang baik ini tadi memaksakan daripada haknya, bisa jadi malah akan membawa kepada kerusakan yang jauh lebih besar. Maka dia merelakan sedikit haknya untuk menghindari madharat yang jauh lebih besar, bahaya yang lebih besar dari orang yang zalim ini. Kemudian terjadi suluh, dia tanazul terhadap sedikit haknya. Maka yang seperti ini, ya, orang yang baik tadi tidak akan kehilangan haknya di Allah Subhanahu wa taala, ada tetap kezaliman atau kegelapan pada hari dia, dan nanti akan ada keadilan. Tetapi di dunia dia terselamatkan dan terhindarkan dari madhor yang lebih besar. Dari madhor yang lebih besar. Orang yang baik, orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala instansi tertentu, didatangi oleh oknum-oknum, ya, tidak semuanya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari kalangan wartawan, dari kalangan MSM dan semisalnya datang beberapa rinjal, kemudian dia menekan dan memberikan ancaman-ancaman sambil potret-potret sana sini, tetap pemerintah, kalau kamu tidak bayar saya akan keluar di koran. Terjadi seperti ini. Ini instansi pemerintah, kamu gak bertanggung jawab. Lihat di sana ada lubang, di sini ada ini. Ya, lihat gentengnya, lihat keramiknya. Ya, namanya bangunan besar itu instansi. Semuanya tidak mungkin aja itu bukan tanggung jawab dia. Tidak ada dana untuk mengurusi tentang kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, kata tadi, ya sudah, maunya apa? Sudah. Itu kalau kemudian dilawan, ya bisa malah tambah besar mangrovenya. Ya. Maka sudah, maunya kamu apa? Nih, kasih. Misal, maunya apa dikasih? Dan itu kedoliman yang tetap akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Saya katakan ini oknum dan aneh, betul-betul terjadi. Menekan beberapa instansi pemerintah. Allah berusaha. Maka ini juga merupakan bentuk daripada suluh dari pihak yang terugikan ini diizinkan berdasarkan untuk jemput doror, menjaga motor yang lebih besar. Demikian pula contoh suluh yang lain yang diperbolehkan. Dua orang yang bersengketa terkait dengan darah atau luka. Misal terjadi kecelakaan tabrakan, terus ada yang meninggal dunia, keluarganya tak terima. Damai sudah. Di sana kan secara keluargaan duduk di situ. Baiknya bagaimana? Yang seperti ini diperbolehkan. Wasulku khair, dan suluh itu baik. Duduk dibicarakan yang terbaik bagaimana. Atau jatuh kemudian luka, tidak sampai meninggal dunia juga sama. Mungkin kendaraannya dimasukkan ke bengkel diselesaikan. Ya. Kemudian lukanya dimasukkan ke rumah sakit, diselesaikan pengobatannya. Tidak kemudian sedikit-sedikit di meja dijokan. Suluh dalam perkara ini diizinkan, yang dengannya terhasilkan pemaafan terhadap hak-hak yang terlanggar dan memadamkan api permusuhan di antara dua orang yang bersengketa. Kemudian contoh yang lain, upaya damai suluh antara dua orang teman yang karena mungkin disebabkan pekerjaan atau kesalahpahaman mungkin, yang kemudian menyebabkan dua orang ini cokrak, saling jutaan, bahkan lebih daripada itu saling ancam satu dengan yang lain, tidak mau bertemu di satu jalan. Kalau lihat bulan di jalan, di satu jalan dia mending lewat jalan yang lain walaupun ngalah. Tidak cukup dari itu, tidak mau sholat di masjid yang sama, cari masjid yang lain. Lebih daripada itu, tidak mau kajian di majelis yang sama. Kalau ada pulang, saya tidak bisa. Pokoknya saya seperti ini. Padahal ini sebelumnya teman akrab, teman baik, masya Allah. Terjadi yang seperti ini. Maka dudukkan, bicarakan baik-baik. Ditengahi oleh orang yang sama-sama dihormati oleh dua belah pihak. apa permasalahannya? Apa yang kamu tuntut dari bulan? Dan bulan apa yang kamu tuntut dari Allah? Suluh berhasilkan dengan itu. Untuk kemudian masing-masing diupayakan untuk bisa tanazul berhadapan sebagian kami. Masing-masingnya bisa saling memaafkan. Nah, dunia yang sangat luas itu begitu sangat sempit rasanya dan menyesakkan dada di saat dua orang sahabat kok kemudian comprah saling bermusuhan. Itu rasanya dunia itu sempit. Dunia yang sangat luas tiba-tiba di mana-mana kok ketemunya sama dia. Itu lagi, ketemu lagi. Rasanya itu berat. Sumpah. Nah, ini kalau bisa dihilangkan, plong gitu. Kemudian dibicarakan baik-baik. Apa masalahnya? Tidak ada masalah tidak bisa diselesaikan. Yang dengan itu tentunya diharapkan bisa kembali akur, bisa hudu, bisa kembali saling cinta satu dengan yang lain, saling bersaudara satu dengan yang lain. Karena masih sama-sama mukminin, muslimin, yang mestinya saling bersaudara. Demikian pula suluh contoh yang lain antara suami istri juga butuh suluh. Bahkan ayat tersebut wa suluhu khair itu kaitannya dengan suami istri. Wa ini mur'atun khawfat min ba'diha nusuzan aw iradan fa aslaha bainahuma sulha wa suluhu khair. Kalimatnya begini. Kalau ada wanita yang khawatir terhadap suaminya berbuat tidak adil pada dirinya, melakukan khusus atau berpaling darinya, kemudian melakukan suluh, maka suluh itu baik. Tidak mengapa untuk melakukan suluh. Maka suluh di antara pasangan suami istri di saat terjadi kerenggangan, ketidakcocokan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu adalah perkara yang sangat dituntut, sangat-sangat ditekankan. Yang sangat diinginkan oleh syariat adalah kembali. Dengan suluh tersebut bisa kembali. Kembali akur, kembali harmonis, kembali bisa bersatu. Apa masalahnya? Kalau masalah itu pada pihak sang suami, ya, karena memang suami ini zalim terhadap istrinya, maka dinasihati sang suami ini untuk memberikan hak-haknya, hak-hak suami apa istrinya, memberikan hak-hak istrinya dan bertanggung jawab sebagai kawan dalam rumah tangga. Meskipun dari pihak yang lain pun juga dinasihati untuk bisa memaafkan yang namanya manusia, itu tidak ada yang sempurna. Suami kamu itu juga manusia biasa, bukan malaikat. Kamu juga pastinya juga banyak kekurangan-kekurangan, ya. Saling melengkapi, karena tidak ada manusia satupun di dunia ini kata Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan lengkap. Saling menyempurnakan, karena tidak ada yang sempurna. Ya lumur rojul di mro'ah kamilah watah lumur mar'ah di rojulin kamu walaya tri anallaha walaya su'un Allah walafahun iyum kamilah pahadumum bakum. Laki-laki memimpikan nanti istrinya wanita yang sempurna. Wanita juga memimpikan nanti suami itu adalah lelaki yang sempurna. Dalam keadaan Allah tidak ada menciptakan wanita yang sempurna, laki-laki yang sempurna tidak ada. Hanya mimpi saja. Baru akan bisa sempurna di saat bersatu antara suami dan istri. Laki-laki dengan perempuan. Sehingga masing-masingnya pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Sehingga dengan itu sepakatnya untuk kemudian mencari titik temu dalam setiap terjadi gesekan-gesekan rumah tangga. Dengan itu akan tercipta keharmonisan. Ini wasulku khair. Demikian pula contoh yang lain terkait dengan muamalah, terkait dengan harta, bisa terjadi khilaf, sengketa. Maka diusahakan untuk bisa tasawuf, lapang dada, ridho, dan memutus sebab-sebab yang akan membawa kepada kedongkrakan, yang membawa kepada perpecahan, sengketa, dan permusuhan. Apa yang akan membawa kepada persatuan, maka itu yang ditempuh. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini sebagai mukadimah terkait dengan bab yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi bab usul. Tips, setidaknya kita sudah punya gambaran seperti apa yang disebut dengan usul tersebut. Apabila huna wa sallallahu ala hamadin wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.